بسم الله الرحمن الرحيم. Para nabi dulu itu salat. Nabi Zakaria salat, punya hajat beliau salat, sampaikan dalam salatnya dikabulkan. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Ismail bahkan meminta keluarganya untuk salat, Quran surah 19 ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Tapi apakah mereka sekedar salat? Tidak. Begitu selesai menunaikan salat, mereka bermohon kepada Allah. Sunnah ini bahkan dipraktikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan setelah beliau selesai menunaikan salat, apa yang diminta? Minimal 3. Di Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Setiap selesai menunaikan salatnya, di masjid beliau sampaikan, ya Allah, mohon anugerahkan hamba ilmu terbaik yang bermanfaat, rizki yang berkah, yang mulia, dan mohon terima amalan hamba. Selevel Nabi Muhammad masih meminta kepada Allah, mohon terima ahli surga. Surahnya turun sebelum diwafatkan, inna atayna kal kautsar. Kami telah jamin, kami berikan padamu surga yang mengalir kebaikan yang indah di dalamnya. Masih memohon pada Allah, mohon terima amalan saya. Saya, anda, kita bukan nabi. Tidak ada ayat turun menjamin kita masuk surga. Sampai dengan hari ini, kita masih berjuang. Lantas kita menyimpulkan setelah ibadah di masjid, bahwa maaf, maaf, maaf. Ya, boleh jadi amalan kita diterima. Belum tentu. Karena itu, ulama-ulama sepuh kita, dan saya selalu mengagumi saya, setiap datang ke setiap tempat di penjuru negeri ini, ya, bersilaturahim pada mereka, meminta doa pada mereka, kemudian bertukar pikiran dengan mereka. Masya Allah, itu hikmahnya luar biasa ketika berdakwah. Datang, bimbing masyarakatnya, setiap selesai sholat, mereka bimbing untuk berdoa, kadang-kadang di daerah yang polos, yang kalau enggak dipimpin itu berdoa, itu pada pergi masyarakatnya, karena enggak paham. Hanya dibimbing oleh para ulama kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Persis di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, masyaallah beliau sampaikan, kana raf'us sauti, inna raf'us sauti 'inda dzikri kana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal masa Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membimbing zikir pasca salat itu kepada para umatnya di awal masa Islam. Karena belum tahu bagaimana cara berdoa. Zikir itu banyak. Berdoa disebut zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Silakan anda cek. Wadhkur, silakan berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Silakan berdoa, berzikir, minta kepada Allah. Dalam hatimu, dalam jiwamu. Dengan suara yang sangat lirih, memohon kepada Allah, minta dikabulkan. Awal-awal masa minta berdoa itu, teman-teman, termasuk zikir pasca salat, kalimat-kalimat thayyibah, Quran surah 4 ayat 103. Silakan dicek. Fa'idha qadaitumus salat. Jika anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, silakan zikir kepada Allah. Apa bentuk zikirnya? Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Awal-awal masa zikir dibimbing oleh Nabi dikeraskan. Kalau enggak dikeraskan bagaimana sampai sekarang kita bisa dengar zikirnya? Nyampe. Sini Mas. Namanya siapa? Nur. Nur, pegang ini. Saya bisikin. Ah, sampai. Astagfirullah, astagfirullah. Apa yang saya sampaikan? Anda bayangkan, kalau Nabi zikirnya silent di awal-awal masa, bagaimana bisa sampai riwayatnya pada kita sekarang? Artinya ada yang dengar, artinya ada yang dibimbing, artinya ada yang menyampaikan. Maka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berdoa. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di awal-awal masa Islam, hadisnya ada, keterangannya ada. Setelah mereka semua mengetahui zikirnya, cara bacanya, masing-masing paham, bahkan tahu kalimat-kalimat yang Nabi biarkan, maka muncullah kemudian zikir sendiri-sendiri di situ. Jadi kalau Anda kumpulkan riwayatnya dengan baik, Anda temukan ada faedahnya dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i, disimpulkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, akan lebih baik jika Anda masuk di lingkungan yang belum paham tentang zikir, maka bacakan, bimbing mereka dengan yang jahar. Jika sudah diketahui dengan baik, maka silakan berzikir dengan sir, sehingga setiap orang bisa memohon dengan kepentingannya masing-masing. Itulah keseluruhan hadis yang muncul tentang masalah itu. Di teman-teman sekalian, apakah Mas Nur mau berdiri atau duduk? Silakan. Bismillah. Ya, yang ingin saya sampaikan, ulama kita silakan membiasakan berdoa, minta kepada Allah. Anda sayang cuma masuk masjid bimbing, minta. Kalau belum paham, kalau sudah paham sudah, masing-masing silakan berzikir. Mintakan sesuai kebutuhan, karena belum tentu apa yang dimintakan imam jadi kebutuhan Anda. Imam mintanya Allahumma ya rabbal alamin, rabbana atina fid dunya hasanah. Anda orang kampus, sebelum dunia hasanah pengen lulus dulu. Karena sebelum Anda masuk Anda mau ujian hari ini. Imam enggak minta Anda luluskan ujian. Masa Anda mau serahkan kepada imam? Ya Allah terserah imam, ya Allah terserah imam. Enggak bisa. Anda minta ya Allah najjini, ya Allah najjini, najjihni, najjihni fil imtihan. Luluskan saya dalam ujian. Ya Allah, ya Allah najjihni, najjihni, ya Allah fil khitabah. Ya Allah luluskan saya dalam lamaran saya hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anjini, anjini, anjini, ya Allah minal zulumatin nur. Ya Allah selamatkan saya dari kegelapan di pekerjaan saya, tampilkan cahaya kemuliaan pada saya. Silakan. Sah. Ah, jadi kesimpulannya, tolong dibiasakan setelah selesai kita menunaikan ibadah, khususnya di masjid, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.